Ya, nanti ada ya sayang, ditunggu aja ya. Yuk, cus. Duta Nirwana, spesial buat warga masyarakat Jeding tercinta. Riko koyo ketutup mendung, sing koyo biasae, sing koyo hang solo. Nong ati janji nih, nong ati sumpae. Apa Riko wis luntur welase? Wis kening ditolong mergo wektu riko wis ucap sing tampa kaya awak iki pasti nek kegiatan dolese kaya kaya iku sing bisa sok sande. Aku minta suara yang keras dong. Goyang bareng-bareng lagi.